لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. حاضرين إخواتي في الله أعزني الله وإياكم, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Al-Manhajus Syar'i. Kita sudah membahas fitnah yang ketiga, yaitu ta'assub dan hawa nafsu. Kita akan masuki fitnah keempat, yaitu ma qadiyaqa'u min juril a'immah, yaitu apa-apa yang kadang-kadang terjadi berupa kezaliman atau kejahatan pemimpin, penguasa, pemerintah. Di antara perkara yang menimpa sebagian kaum muslimin di beberapa negeri Islam adalah kediktatoran ulil amri kepada rakyatnya dengan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Maka apabila rakyat diuji dengan kedzaliman pemimpinnya, penguasanya atau pemerintahnya, maka tidak halal bagi rakyatnya dalam keadaan bagaimanapun untuk menghadapinya dengan api kedzaliman, untuk menghadapi api kedzaliman itu dengan api pemberontakan. Karena api tidak bisa dipadamkan oleh api lagi. Cara yang benar secara syariat menghadapi hal itu adalah dengan sabar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, satarauna ba'di umuran tunkirunaha, kalian akan melihat sepeninggalku beberapa perkara-perkara yang kalian ingkari. Maksud yang diingkari itu adalah kedzaliman penguasa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talaqauni alal haud, bersabarlah kamu sampai kamu menemui aku di telaga, di haud, telaga di akhirat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam punya telaga. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, innakum satarauna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qal addu ilaihim haqqahum wa sallallaha haqqakum. Sungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku atharah dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Nanti asharah dijelaskan. Mereka bertanya, apa perintahmu kepada kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tunaikan kepada mereka hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian. Mereka yang dimaksud di sini penguasa. Asharah maknanya adalah al-infiradu bisyai al-mushtarak duna ma yashrikuhu fihi. Atharah itu adalah menyendiri, infirad, menyendiri dalam menguasai sesuatu yang milik bersama, hak bersama, tanpa melibatkan orang lain yang sama-sama punya hak. Bahasa kitanya apa ini? Monopoli. Bukan monopoli permainan, tapi monopoli itu menguasai sesuatu yang menjadi hak bersama. maknanya annahu yata'atharu 'alaihim bimalahum fihi ishtirakun fil istihqaq. Maknanya dia memonopoli atas mereka terhadap sesuatu yang mereka pun secara bersama-sama memiliki hak terhadap yang dikuasai itu. Nah, bahasa kitanya monopoli. Jadi kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat sepeninggalku tindakan monopoli dari penguasa dan perkara-perkara yang ingkar yang dilakukan oleh penguasa. Lalu apa perintah beliau? Tunaikan hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian. Sabar. Dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Nabiullah man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. Siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai atau yang sesuatu yang dia benci dari amirnya, dari pemimpinnya, dari penguasanya, dia benci karena zalim umpamanya, maka hendaklah dia bersabar. Karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang memisahkan diri dari jamaah walaupun sejengkal lalu dia mati, kecuali matinya mati jahiliyah. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis lain dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, isma' wa ati fi usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa atharati wa atharatin alaika wa in akalu malaka wa darabu dhahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarlah dan taatilah penguasa baik dalam keadaan sulitmu atau dalam keadaan mudahmu. Dalam keadaan kita kesulitan atau kemudahan, taati. Dalam hal yang menyenangkanmu atau dalam hal yang kamu benci, dan dalam hal monopoli mereka kepada kalian, sekalipun mereka, yaitu para penguasa itu, memakan hartamu dan memukuli punggungmu. Ini zalim kan? Harta dirampas, fisik kita dizalimi, dipukul, tetap wajib mendengar dan taat selama dia tidak keluar dari keislaman. Kata para sahabat, boleh enggak kami memberontak ya Rasulullah? Kata Nabi, la takhruju alaihim madamu yusalluna wa yasumun. Enggak boleh kamu memberontak memerangi mereka selama mereka sholat dan saum. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya. Sebuah hadis itu menunjukkan bagaimana manhaj yang syar'i dalam bermuamalah menghadapi kedzaliman para penguasa muslim. Itu sabar atas kedzaliman mereka dan tidak menentang perintah mereka, bahkan mendoakan kebaikan atas mereka, bagi mereka. Berkata Imam At-Tahawi, wala naral khuruja ala immatina wulati umurina wa injaru wala nad'u alaihim wala nanza yaddan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillah hi azza wa jala faridah ma lam ya'muru bima'siyatin wa nad'u lahum bis salati wal mu'afat bisolahi wal mu'afat. Kata Imam At-Tahawi, kita tidak berpendapat bolehnya keluar memerangi imam-imam kita, pemerintah kita, sekalipun mereka jahat. Kita pun tidak berdoa untuk kecelakaan mereka, kita pun tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada mereka, dan kita melihat ketaatan kita kepada mereka bagian dari ketaatan kita kepada Allah yang wajib. Ayatnya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama mereka tidak memerintahkan kepada yang maksiat, walan awanat ulahum bisolah wal mu'afat, dan kita mendoakan mereka agar mereka soleh dan sehat. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Aqidah Al-Tuhawi halaman yang ke-11. Berkata, diperjelas lagi oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang manhaj ini. Kata beliau, madhabu ahli sunnati wal jamaah annal umara al-zalamah musyarikuna fima yahtaju ilaihim fihi min ta'atillah fayusalli khalfahum wa yujahidu ma'ahum wa yusta'anu bihim fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa man hakama minhum bi adlin nafadha hukmahu wa in amkana tauliyata birrin lam yajuz tauliyata fajir fa istahiduna fi ta'am bi hasbil imkan kama qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum fa idza istama salahun wa fasadun rajjahu ar-rajiha minhuma wa qalla man kharaja 'ala dini sultan illa kana ma tawallada 'an fi'lihi min asy-syarr a'dham min al-khair fala aqamu dinan wala abqau dunya wa in kana fihim khalqun min ahli al-'ilmi wad-din wa hadha mimma yubayyinu anna ma amara bihi sallallahu alaihi wasallam min as-sabr 'ala juri al-a'immah wal aslah. Hebatlah sakit. Madhab ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa umara-umara yang zalim sama-sama oleh rakyatnya dibutuhkan, dan mentaatinya bagian dari ketaatan kepada Allah. Maka sholatlah di belakang mereka, jihad bersama mereka, mereka dimintai bantuan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang menetapkan hukum di antara mereka dengan adil, hukumnya harus dilaksanakan. Dan kalau memungkinkan bekerja sama dalam kebaikan, dan tidak boleh bekerja sama dengan orang yang fajir, yang jahat, lalu bersungguh-sungguh dalam mentaatinya sesuai kemampuan. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, At-Taghabun 16. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau di luar yang mampu, tentu kita tidak harus mentaatinya. Umpamanya, contohnya memerintahkan dengan perintah yang di luar kemampuan kita, umpamanya kita dipaksa menginfakkan harta masing-masing 1 juta per kepala. Kita ada 10 orang anggota keluarga, jadi harus infak kepada Baitul Mal 10 juta sebulan. Kita enggak mampu, itu mah tidak wajib. Sedikit sekali orang yang keluar memerangi sultan, kecuali dari perbuatan itu lahir keburukan yang lebih besar daripada kebaikan yang diraihnya. Mereka tidak bisa menegakkan agama ini, dan tidak ada dunia yang tersisa yang mereka miliki. Sekalipun di tengah-tengah para pemberontak itu ada sekelompok ahlul ilmi dan ahlul din ulama dan ahli ibadah. Dan inilah di antara alasan yang menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sabar menghadapi pemimpin yang jahat, karena sabar itu lebih maslahat. Pembuat syariat akan memerintahkan perkara yang membuat lebih maslahat bagi kaum muslimin. Kalau ada penguasa umpai jahat, ada dua pilihan, berontak atau sabar. Mana yang lebih maslahat? Sabar. Berontak ya kalah, karena kalah jumlah, kalah persenjataan, dan setelah kalah timbul kezaliman yang lebih besar. Nanti kezaliman penguasa itu tambah menjadi-jadi kepada umat Islam. Pengajian diawasi gitu ya, tidak boleh ngumpul lebih dari 5 orang. Akhirnya sholat berjamaah maksimal 5 orang juga. Dulu waktu zaman Orba pernah ya, gak boleh ngumpul dari 5 orang. Akhirnya banyak gitu kartunis yang membuat karikatur Jumatan atau sholat 5-an-5-an. Jumatan tidak boleh lebih dari 5 orang. Dulu pernah sampai seperti itu. Karena apa? Karena ada sikap-sikap ekstremisme sebagai sikap pemberontakan kepada pemerintah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Jilbab dilarang gitu kan. Seperti itu. Jadi lebih maslahat sabar. Pembuat syariat itu Allah memerintahkan ulil amri untuk adil dan menasihati rakyatnya, dan memerintahkan rakyat untuk bersabar dan tidak menentang perintah ulil amri. Fitnah yang terjadi di setiap zaman amat sangat bergantung pada pelaku pemberontakan ini. Fitnah inilah yang menghalangi atau mencegah orang mengetahui kebenaran dan maksud dari kebenaran, serta mencegah orang atau menghalangi orang untuk memiliki kemampuan menegakkan kebenaran atau mengenal kebenaran. Maka akibatnya terjadi talbis antara syubhat dan syahwat, antara hak dan batil menjadi samar, sehingga kebanyakan orang tidak lagi bisa membedakan mana syubhat, mana syahwat, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Jadi mereka terhalang untuk mengetahui kebenaran. Sementara kekuatan dari kejahatan bisa melemahkan kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Oleh karena itu peribahasa mengatakan fitnah umyan wa summan. Fitnah itu buta dan tuli, buta dan bisu. Jadi karena butanya dia membabi buta. Dia bertindak secara membabi buta. Karena bisunya gak perlu ngomong, gak perlu ada dialog, hajar aja. Inilah keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka wajib bagi setiap muslim di tempat manapun di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam bermuamalah dengan hukam, dengan penguasa, dan hendaklah wanti-wanti jauhi dari inzilah. Inzilah itu terpleset, kekubangan fitnah, dan hendaklah selalu ingat bahwa pertolongan merupakan hasil akhir dari kesabaran. Berkata Al-Hasan, wallahi law anna an-nasa idza btalau min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa'allahu dhalika anhum wa dhalika annahum yafza'una ila as-sayf fayaqiluna ilayhi wa wallahi ma ja'a fi yawmin khairan wa khairun qat. Thumma tala qawlahu ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَوْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Berkata Al-Hasan, demi Allah, seandainya manusia apabila mereka ditimpa bencana dari pihak penguasa mereka, penguasanya jahat umpamanya, lalu mereka sabar, maka tak akan berapa lama lagi Allah akan mengangkat musibah itu dari mereka, menghilangkan, merubahnya. Karena mereka itu sangat takut kepada pedang, dan mereka mewakilkannya kepada kesabaran. Demi Allah, tidak akan datang kepada mereka satu hari pun berupa kebenaran apabila mereka tidak demikian. Lalu dia membaca ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 137, wa tammat kalimatu rabbika al-husna, dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah yang baik ala Bani Israel kepada Bani Israel, bima sabaru, karena kesabaran mereka, karena sabar sudah sempurna. Terus akibatnya apa? Wadamarna maka nayasnau fir'aunu wa qawmuhu, dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya, wa makanu ya'rishun, dan kami hancurkan juga apa-apa yang telah mereka bangun. Dihancurkanlah, coba bayangkan, Fir'aun itu kekuatannya, kekuasaan tak tertandingi saat itu. Sekalipun ada seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi Musa juga tidak bisa melawan karena kekuatannya tidak berimbang. Akhirnya lari, kabur, dikejar kan. Tapi Allah yang menghancurkan mereka, menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah poin fitnah terakhir, yaitu kejahatan para penguasa yang harus disabari dengan sabar, bukan memberontak. Sabar, mendoakan kebaikan kepada mereka. Dan itulah akhir penjelasan dari fitnah agama. Nanti setelah kita selingi dengan tanya jawab sebentar, kita akan teruskan ke fasal yang kedua, yaitu fitnah dunia. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Rumah kita digusur sama pemerintah, terus diganti, tapi gantinya itu juga sesuai usia jauh. Sabar. Tempuh prosedur yang ditetapkan sesuai dengan pemerintah, ketetapan pemerintah. Kalau kita bisa menuntut ke pengadilan, bayar pengacara. Dengan resiko nanti mempertahankan ayam kehilangan kambing. Ya gimana lagi ya, tadi jangankan begitu ya, digusur tapi diganti, ya lumayan kan, walaupun gantinya gak sesuai. Harga rumah kita 1 miliar diganti cuma 1 juta umpamanya. Tadi disebutkan walaupun mereka merampas harta kamu dan memukuli punggungmu, ini sudah sabar, gimana lagi. Boleh merontak tapi mati kita. Konyol. Gimana? Yang paling maslahat sabar. Nangis silakan nangis, berdoa silakan berdoa, tapi tetap sabar. Ada lagi? Iya. Kita wajib sabar ketika ada perintah dari pemerintah dan melaksanakan pajak. Iya, ketika pemerintah melaksanakan pajak. Ini pajak ini kedolimannya di bawah merampas tadi dan memukul. Ya, nah, ada dua pilihan. Kita tidak bayar dengan resiko dipidana menggelapkan pajak. Umpam kita buka usaha. Dari usaha itu kan 10% pajak kan. Ada pajak, ada dua macam pajak itu. Pajak jual beli apa, si konsumen yang bayar, kita memakan 100 ribu, PPN bayarnya 110 ribu, yang 10 ribu pajak. Tapi itu ditarik oleh penjual, nanti penjual harus store ke pemerintah sebagai pajak. Terus mereka sendiri yang usaha dipajak juga, jadi double. Oleh karena itu, maka itu menurut aturan pemerintah, hak pemerintah. Ketika kita gak bayar, kita dituduh menggelapkan uang pajak yang menjadi hak pemerintah, maka dipidana kita. Jadi ada dua opsi, dua pilihan bagi kita. Kita gak bayar tapi dengan risiko di penjara, atau kita bayar bukan karena menganggap pajak itu benar, tapi untuk menghindari kemadharatan tadi. Daripada di penjara sudahlah bayar. Maka itu yang harus kita lakukan. Seperti umpama kita punya mobil ya, motor atau mobil, itu ada pajaknya tiap tahun tuh. Boleh kita enggak bayar. Apa resikonya? Ditilang kalau ada tilang. Mana suratnya? Dilihat, oh pajaknya enggak dibayar. Ditilang kita. Boleh setiap enggak perlu bayar pajak, tapi setiap ada razia kita ditilang. Gitu, boleh, silakan. Sikap kita membenci pemerintah. Jangan benci pemerintah, benci pajaknya. Bagaimana dengan pemilu? Apakah kita wajib taat karena hal itu bisa menimbulkan kemaslahatan yang banyak? Pemilu dengan cara pemungutan suara dengan sistem demokrasi sekarang itu sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena apa? Karena kekuasaan milik Allah tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi pemilu itu tidak ada contohnya dari zaman Nabi dan para sahabat. Yang ada ketika pemilihan Abu Bakar dipilih secara aklamasi oleh orang-orang terbaik. Ketika Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Ketika Umar meninggal, Umar membentuk semacam dewan formatur beberapa 6 orang, lalu ditetapkan oleh 6 orang itu. Seperti itu. Yang Islami karena mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu menjadi nas yang boleh kita ikuti, yang harus kita ikuti. Pemilu dengan pemungutan suara di setiap orang, mereka menyamakan suara ulama besar yang soleh dengan suara seorang musyrik, kafir, ahli bid'ah, ahli maksiat, perampok. Nah, suaranya sama kan. Kalau 10 orang, 2 orang umpamanya orang berilmu, 8 orang orang jahat, lalu mengadakan pemimpin, siapa yang terpilih? Orang jahat. Kalau diadakan pemungutan suara seperti itu, maka itu tidak Islami. Maka hukum asal kalau tidak ada risiko apa-apa tidak ikut. Kalau tidak ada risiko apa-apa. Tapi kalau ada risiko, seperti kalau kita gak ikut pemilu, seperti kalau kita gak ikut pemilu umpamanya dihukum gak? Karena dibolehkan ya, apa namanya, golput, asal tidak mengkampanyakan untuk golput gitu ya, tidak ngajak orang lain untuk golput, kita gak diapa-apain. Nah, paling gak ada sanksi politik atau sanksi pidana, tapi ada sanksi sosial mungkin. Disebutlah teroris, disebutlah pemberontak. Akhirnya dakwah kita gak didengar. Akhirnya kita ini dipojokkan terus. Kita lewat, kambing lewat, umpet terus begitu. Kalau ada resiko seperti itu, silakan ikut pemilu, tetapi demi pemerataan dan keadilan cakra semuanya. Jadi kedatangan kita sekedar untuk menghindarkan kedzaliman, menghindarkan fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Oh, tadi disebutkan menimbulkan banyak kemaslahatan. Iya, kemaslahatannya banyak, kemadharatannya juga banyak. Apa kemadharatannya? Hasil dari pemilu itu, kalau orang yang ikut pemilu itu rata-rata orang yang anti-Islam gitu ya. Buktinya yang akan terpilih menjadi pemimpinlah orang yang anti-Islam pula. Nah, coba di Indonesia, walaupun mayoritas Muslim, Tapi mayoritas muslim yang ahli bidah atau yang fasik gitu ya. Nah, rata-rata walaupun Islam anti terhadap ditegakkannya aturan Islam. Coba para wanitanya di Indonesia, lebih banyak yang bugil, lebih banyak yang menutup aurat. Oh, yang bugil itu. Persentasenya belum tentu ada 10% loh. Oleh karena itulah, maka pengalaman setiap pemilihan pemimpin dengan cara seperti itu, tetap yang ya rahmatullah terpilih menjadi pemimpin adalah orang yang nasionalis sekuler. Dulu ada 5 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. 2 diantaranya dianggap 2 pasangan yang agak mewakili aspirasi umat Islam. 2 diantaranya, masih ingat gak tahun berapa itu? Dan dilaksanakan pemilu itu 2 putaran. Putaran pertama aja 2 pasangan calon yang dianggap mewakili aspirasi umat Islam itu sudah tersingkir, memperoleh suara yang paling sedikit gitu ya. Tetap aja 2 pasangan yang maju ke putaran kedua itu 2 pasangan yang mewakili aspirasi orang-orang sekuler dan nasionalis, sampai yang terpilih seperti itu. Itu menunjukkan akidah masyarakat pemilih yang jauh, masih jauh dari Islam. Dan itu kegagalan dalam hal dakwah. Makanya kalau mau melahirkan pemimpin yang muslim, dakwah harus gencar sehingga masyarakat pemilih menjadi islami. Nah, kalau sudah cenderung kepada Islam, pas ada lagi pemilihan, pasti yang akan dipilih adalah orang yang kira-kira memperjuangkan aspirasi umat Islam. Jadi pemilu itu bisa menjadi indikator loh keberhasilan dakwah atau kegagalan dakwah. Kalau dakwah berhasil, pemimpin yang akan lahir pemimpin yang islami. Kalau pemimpin yang lahir masih nasionalis sekuler, menunjukkan dakwah masih jauh dari berhasil. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan dari internet. Tentang ghibah, kita mundur lagi ke belakangnya. Apakah mengikuti berita di TV bedah kasus kayak begitu, apakah itu juga termasuk mendengar ghibah? Sebenarnya tergantung isi beritanya sih. Kalau isi beritanya cuma memberitahukan perkembangan politik, perkembangan ekonomi, tidak mengungkit aib person atau pihak tertentu, ya gak apa-apa di koran, di majalah. Sehingga ketika Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, boleh gak kita beli koran untuk kita baca? Padahal di koran itu banyak artikel bid'ah, banyak gambar-gambar yang maksiat. Kata beliau, boleh, dengan tujuan tidak untuk menikmati gambarnya, tidak untuk mengambil manfaat dari artikel bid'ahnya, tapi hanya mengambil manfaat dari berita-berita yang kita anggap penting. Umpamanya sekarang mau lebaran, kita mau mudik, kita butuh informasi bagaimana kondisi di jalan yang akan kita lalui. Dari mana kita bisa memperoleh itu? Ya dari internet, dari majalah, dari koran. Oh, umpamanya jalur Nagreg sebentar lagi akan dioperasikan gitu, yang baru, jalur baru tuh. Sekarang masih belum tuh. H-10 sudah bisa dipakai. Sekarang sudah H-7 ya. Sudah. Ini contoh. Contoh. Umpamanya. Padahal saya mau mudiknya ke arah timur, ke arah Garut, Tasik, Ciamis, atau mungkin ke Jawa Tengah yang lewat jalur selatan umpamanya. Nah, itu kan perlu. Dan itu kalau mengikuti berita seperti itu tidak termasuk ghibah. Tapi kalau berita yang disajikan di TV itu tentang aib seseorang, baik seorang itu politikus atau artis atau ustadz gitu ya, gara-gara ustadz ta'andud, wah infotainment di mana-mana itu akhirnya borok-boroknya diungkap, diungkit, padahal tadinya waktu belum ta'andud dieluk-elukan. Itu termasuk ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi dari internet? Ya, kita anggap selesai fitnah agama. Kita sekarang menginjak ke fasal yang kedua, yaitu fitnah dunia. Pembahasan pertama dari fitnah dunia adalah fitnah harta. Ada dua yang dibahas dalam fitnah harta. Pertama, fitnah kekayaan. Kedua, fitnah kemiskinan. Dua-duanya fitnah tuh. Yang kaya ujian, diuji dengan kekayaannya. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Dan banyak orang yang ketika diuji dengan kemiskinan tahan, dia tabah. Ketika diuji dengan kekayaan, nah mulai menyimpang. Dan juga sebaliknya. Kita mulai dari fitnah kekayaan. Allah menjadikan kekayaan dalam kehidupan ini sebagai perhiasan bagi kehidupan ini. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal banunu zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia, dan keabadian amal soleh itu lebih baik di sisi Allah pahalanya, dan lebih baik untuk diharapkan. Harta merupakan alat wasilah untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan kita, untuk meraih apa yang kita maksud, yang kita inginkan. Dan ini bisa saja menjadi sumber kebahagiaan atau sumber penderitaan, waliyadzubillah. Kalau pemilik harta ini menggunakan hartanya dalam kebaikan, dia akan bahagia. Kalau dia menggunakan harta ini dalam keburukan, kejelekan, dia akan binasa dan menjadi fitnah serta kebinasaan atasnya. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha wallahu indahu ajrun azim. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah. Fitnah di sini maknanya apa? Ujian, godaan. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Berkata Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai ikhtibaran wa ibtilaan min Allah li khalqihi li yu'lama may yuti'uhu mimman ya'sihi. Maknanya sebagai ujian, sebagai godaan dari Allah bagi makhluknya untuk diketahui siapa yang taat dan siapa yang maksiat. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati alma. Sesungguhnya setiap umat itu diberi fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Di antara bentuk-bentuk fitnah dengan harta adalah, pertama, riya ketika infak. Dia dermawan sih, dia suka menolong orang, membantu yang membutuhkan, suka tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, mere mawe kapapada manusia. Artinya dermawan itu. Tapi motivasinya ria, ingin dipuji. Ini fitnah yang pertama. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba berupa harta, wajib orang itu menunaikan hak Allah di dalam hartanya berupa zakat dan bersegera untuk sedekah dan infak di jalan Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang besar ini. Akan tetapi apabila infak ini dikotori oleh kekotoran riya atau sum'ah, maka harta yang dia infakkan tersebut menjadi fitnah dan kebinasaan bagi para pelakunya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa utiya bih fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'ayyu qala jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar wal'iyadu billah." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Dia didatangkan, dipanggil, diperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, dia pun mengakuinya, lalu Allah bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat itu?" Dia menjawab, "Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai saya syahid." Allah menjawab, "Bohong kamu. Kamu memang berperang, tapi perangnya agar kamu disebut sebagai jari, pemberani, jagoan, pahlawan. Faqad qil," dan pujian itu sudah dikatakan kepadamu. Lalu orang itu disuruh agar diseret pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Kedua, orang yang belajar ilmu dan mengamalkan, mengajarkannya dan baca Al-Quran, dia juga dipanggil, diperkenalkan nikmat Allah kepadanya. Lalu ditanya, "Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu?" Dia menjawab, kata orang itu, "Fama amiltu ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu. Allah menjawab, "Bohong kamu, dusta. Kamu belajar ilmu agar kamu disebut orang alim, agar kamu disebut sebagai ustadz beken, da'i kondang, mubalig terkenal, dan kamu baca Al-Quran agar kamu disebut dengan sebutan qori. Faqad qil," dan itu sudah dikatakan. Lalu Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilempar ke dalam api. Makanya ikhwan yang belajar ilmu, baca Al-Quran yang bacaannya bagus, hati-hati. Jangan menyengaja di hadapan orang banyak berbaca. Yang bagus aja umpamanya agar sum'ah, agar dipuji, itu sum'ah. Yang salah juga yang umpal bacaannya kelihatan baru lelengkah halu, kata orang Sunda mah ya. Lelengkah halu itu artinya anak yang baru belajar berjalan. Selangkah, dua langkah, tiga langkah, gedebut. Bangkit lagi, langkah lagi, gedebut. Orang yang baru baca Al-Quran kelihatan bahwa dia lelengkah halu. panjang pendeknya keliru salah. Sudah salah dikerasin lagi. Maka itu bisa jadi sum'ah. Jangan. Yang ketiga, nah ini yang ada kaitannya dengan yang kita bahas. Wa rajulun wassallahu alaihi wa afahu min asnafil mali kullihi. Orang yang Allah luaskan rizkinya, pemberiannya, Allah berikan harta yang berlimpah kepadanya. Dipanggil orang ini, diperkenalkan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu amalkan dengan harta itu? Dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang itu, tidak ada satu jalan pun yang aku biarkan, yang engkau suka untuk berinfak di jalan itu, kecuali aku pasti infak di sana. Ada yang mau membebaskan tanah wakaf untuk masjid, masuk. Ada yang butuh umpamanya untuk kepentingan dakwah, kepentingan daurah, infak. Ada umpamanya orang yang sedang kesulitan, sedekah. Pokoknya momen-momen yang Allah cintai untuk bersedekah di dalamnya, orang itu infak dan sedekah. Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Kamu betul infak, tapi kamu melakukan itu agar kamu ini disebut sebagai orang dermawan. Jadi motivasi dia ingin pujian, ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, dan pujian itu telah dikatakan. Lalu Allah pun memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadubillah. Inilah fitnah yang pertama dari harta, yaitu riya di dalam berinfak. Tapi dari sini jangan sampai takut, saya mah kalau mau infak tuh takut riya, akhirnya gak infak. Itu dalil orang pelit. Kamu harta banyak gak mau infak. Dengar gak Ustaz menjelaskan ada hadisnya, kalau infak riya itu neraka loh. Jadi daripada infak sambil riya, lebih baik gak infak. Itu pelit itu. Kedua, fitnah kedua adalah al-insyighal bihi an dzikrillah. Terlalu sibuk dengan harta sehingga lalai dari zikrullah, dari ibadah, dari sholat, dari thalabul ilmi. Kebanyakan orang-orang yang jarang ngaji karena apa? Sibuk dengan kerja. Jangan sampai seperti itu. Kalau pekerjaan kita sopir angkot, pas waktunya ngaji berhenti dulu, angkut penumpang semua ke pengajian. Gratis gitu. Ketika anger panitia we anu melanggar aturan teh. Ketika hati manusia tidak kosong dari kesibukan mencintai harta, maka hal itu menjadi sumber fitnah baginya. Maka kita lihat pemilik harta selalu berada dalam kesibukan yang melalaikan. Pas masa-masa azan duhur, pas masa-masa marema. Marema itu banyak pembeli pas azan. Waduh, sholat dulu atau jualan dulu? Sholat dulu, kalau umpah sholat dulu ini bisa pindah ke toko lain. Keuntungan bakal lepas. Tapi kalau umpamanya ini dulu dilayani berjamaah bisa lepas. Mending berjamaah, mending keuntungan. Kan begitu tuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Yang dimaksud zikrullah di sini adalah salat. Aqimish sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Mengingat Allah maksudnya salat. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa orang yang berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang rugi. Mereka sibuk dengan mengumpulkan harta dan mengembangkannya sampai menghabiskan seluruh waktu dan perhatiannya. Sampai kalau toh sholat juga kebawa-bawa dalam sholat. Allahu Akbar, tadi yang laku apa aja ini. Ah, berarti kira-kira keuntungan kan 20% tuh. Yang terjual sekian, keuntungan sekian. Kegaji gak nih karyawan? Nah, begitu. Ini berbahaya loh. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wantakasa wa idha shika falantakasha, tuba li abdin akhada bi anani farsihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mugbaratan qadama, in kana fil harasa kana fil harasa, wa in kana fis saqa kana fis saqa, in ista'dhana lam yu'dhan lahu, wa in syafa'a lam yushaffa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Sekarang enggak ada lagi dinar dirham, hatta di Mekah Madinah bukan dirham tapi real. Celaka hamba rupiah, celaka hamba dolar, hamba euro, hamba real, dan hamba pakaian. Maksudnya orang yang cinta kepada uang, kepada pakaian. Setiap ada pakaian model baru harus dia yang pertama kali beli itu, gak boleh ketinggalan. Tanda-tanda abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah itu, in u'tiya radiya wa ilam yu'taf sakhita. Kalau dia diberi, dia ridha, dia senang, dia suka kepada si pemberi. Tapi kalau tidak diberi, dia ngambek, dia pundung, dia marah. Jadi kalau ada orang umpamanya, itu tolong saya butuh bantuan nih, pinjem ke atau minta. Kalau diberi waduh seneng, tapi kalau enggak udah musuh, saya enggak mau negor lagi kamu selama-lamanya. Itu yang disebut dengan abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, dan yang seterusnya. Dan itu orang yang cinta kepada harta. Sebaliknya nih, orang yang sebaliknya, kata Nabi SAW, tuba li abdin, bahagialah seseorang. Tuba ini satu tempat yang indah di surga, lembah yang indah di surga. Kalau di neraka apa namanya? Wail. Kalau di surga, tuba. Tuba ini pohon. Pohon tuba itu pohon yang amat sangat terindang di surga. Kerindangannya luar biasa menyenangkan. Dia mengambil bagian kudanya di jalan Allah. Kepalanya as'af. As'af itu artinya lusuh, kusut. Mugbaran qadamah, kedua kakinya berdebu. Karena perang kan? In kana fil harasah kana fil harasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia umpamanya perangnya berkuda, dia tetap dalam pasukan berkudanya. Kalau dia berjalan kaki, tetap berjalan kaki. Tapi disebutkan in ista'dhana lam yu'dhan, karena saking dia itu kumalnya, lusuhnya gitu ya, Kalau dia minta izin untuk masuk bertamu, dia tidak diizinkan. Kalau dia minta pertolongan, dia tidak akan ditolong. Ini orang yang bahagia sebenarnya. Yang miskin, yang kumal, yang dekil dan kucel, yang apabila minta pertolongan gak dikasih, yang bertamu tidak akan diterima. Nah ini sebenarnya yang berbahagia. Setepat-tepat permisalan bagi orang yang memiliki harta adalah apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang Qarun. Qarun ini orang kaya di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa. Sebab di zaman itu ada tiga tokoh di tiga yang berbeda, Fir'aun, Qarun, dan Haman. Haman itu teknokratnya, Qarun itu hartawannya, pengusaha, konglomerat, Qarun penguasa, Fir'aun penguasa, raja. Qarun itu hartanya amat sangat banyak, sampai di dalam kitab-kitab tafsir, kunci gudang Qarun itu, kunci gudangnya bukan hartanya, itu harus diangkut oleh 12 ekor keledai. Kuncinya aja itu, kunci gudangnya, bagaimana isinya? Ini menunjukkan amat sangat super kaya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang terdapat dalam Al-Qasas 76-82, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwa id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Kata Allah, sesungguhnya Qarun dulu termasuk kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi dia berbuat aniaya terhadap kaum Nabi Musa. Dan kami telah memberikan kepada Qarun perbendaharaan dunia, harta yang sesungguhnya kunci-kunci gudangnya itu harus dipikul oleh sekelompok orang-orang kuat. Jadi kuncinya aja itu dipikul oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Atau dalam satu riwayat harus dipikul oleh 12 keledai. Dan satu keledainya memuat 2 kantung. Sebab kalau satu kantung nanti berat sebelah. Jadi 2 kantung, plek gitu ya. Itu kuncinya aja, kunci gudangnya. Apalagi isinya gimana? Ketika berkatalah kaumnya kepada Qarun, jangan kamu berbangga diri, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbangga diri. Dan carilah oleh kamu apa-apa yang Allah berikan kepada kamu dari kebahagiaan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan jangan kamu mengadakan kerusakan di muka bumi. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berkata Qarun. Diingatkan gitu tuh ngomongnya gini. Hanyalah aku diberikan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Ini murni hasil ilmuku, kemampuanku, hasil ikhtiarku sendiri. Itu kata si Qarun. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah menghancurkan orang-orang sebelum dia dari generasi-generasi terdahulu yang memiliki kekuatan lebih besar dan harta yang lebih banyak? Dan tidaklah ditanya dia tentang dosa-dosa mereka yang berdosa tersebut. Maka keluarlah Qarun menemui kaumnya dengan memakai perhiasan. Pakaiannya mewah, perhiasannya terpakai di tangan, di kaki, di leher, di telinga, mungkin di semua anggota tubuhnya. Pokoknya gagah dan mewah, megah. Andai saat itu ada mercy, mungkin sudah dibeli mercy terbaik, termahal, seharga 10 miliar meureun. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang yang cinta dunia, melihat si Qarun kayak begitu, dia berkata, ya laitalana misla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Aduh, itu kapan ya kita seperti si Qarun gitu ya, kapan ya kita seperti itu. Sungguhnya Qarun itu orang yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Kabita dia, tergiur dia, terobsesi dia ingin menjadi si Qarun. Kekayaannya kayak begitu. Tapi berkatalah orang-orang yang sudah diberi ilmu. Nah, orang yang berilmunya beda komentarnya. Celaka kamu. Ini ngomong kepada orang yang komentarnya kabita oleh si Qarun tadi. Orang yang berilmu mengatakan, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan itu tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang sabar. Fakhasafna bihi wa bidarihil arab. Maka seketika itu kami benamkan si Qarun dan rumahnya ke dalam tanah. Famakana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah wa makana min muntasirin. Maka tidak ada satu pasukan pun yang bisa menolongnya selain Allah, dan mereka tidak akan tertolong. Jadi diamblaskan itu si Qarun. Dirinya, rumahnya, semua hartanya amblas ke dalam bumi. Dari sanalah lahir istilah harta Qarun. Jadi setiap ada orang ngegali tanah, terus ada emas, ada perak, oh ini harta Qarun. Walaupun di Selat Sau ngegali, aduh ada emas, harta Qarun. Padahal bukan, belum tentu harta Qarun. Qarun mah di mana ya? Di Mesir. Kita di sini enak aja diaku harta Qarun. Apa? Nah, di sini emas-emas. Harta Mas Jono itu. Di sini harta Kang Ujang. Kalau di Jawa iya harta Mas Paiju. Inilah fitnah harta yang kedua, yaitu sibuk untuk menggolongkan dan mengurus harta. Nah, fitnah harta ini belum selesai nih, nanti masih seru. Kita break dulu sebentar, kira-kira 20 menit gitu ya. Jam 10 kita akan teruskan lagi. Dan pertanyaan nanti dijamak pada sesi yang kedua. Nanti jam 10 juga gak akan lama ya, karena sekarang Jumat ya. Selama Jumat kita paling maksimal sampai jam 11. Setelah itu siap-siap ahwat selama Jumat mengungsi dulu ya ke madrasah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.